Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtad. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعنِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد. Allahumma alimna ma yang fa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman afi'an wa rizqan tayyiban wal amalu mutaqabala. Ikhwati wa akhwati rahiminallah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan keteguhan iman dan Islam dan masih memberikan kesehatan untuk kita beramal saleh. Walau kita sekarang berada pada musim-musim wabah yang hampir semua negeri dilanda wabah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita dengan amal saleh dan dengan wabah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita dimatikan oleh Allah dengan wabah ini, kita berharap bahwa kematian kita kematian yang baik, kematian yang syahid. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini, wabah ini dari kita kaum manusia, terutama kaum muslimin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan kitab Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi anil Munkar, yaitu tentang permasalahan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa nahyi munkar, dan mencegah dari perbuatan keburukan. Berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala, "I'lam anna al-amra bil ma'ruf wa nahyu anil munkari huwa al-qutubul a'zham fid din." Ketahuilah saudaraku bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan porosnya agama. Jadi porosnya agama adalah memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran dari manusia. Wa huwal muhimu ladzi ba'atha Allahu bihi nabiyyin. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya untuk kepentingan ini. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala punya kepentingan yaitu mengutus seluruh rasul dari awal sampai akhirnya, melainkan untuk menegakkan ini, menegakkan poros agama ini, itu amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan beliau mengatakan walau tuwiya basatahu la tumahalatid diyanah wa dhaharal fasad wa kharabatul balad. Kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar ini digulung, pasti akan punah agama ini. Kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, maksudnya disirnakan, dikesampingkan dalam keseharian kita kaum muslimin, maka akan punah agama ini. Akan nampak kerusakan-kerusakan dan akan binasa suatu negeri. Subhanallah. Dan tidaklah sebuah wabah melanda pada suatu negeri, tidaklah musibah melanda pada suatu negeri dan yang lain-lain dari perkara yang dibenci manusia, tidak lain karena itu merupakan dosa-dosa kita. Di antaranya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya ya amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seorang muslim. Karena itu porosnya agama dan akan rusak sebuah negeri, tatanan kehidupan masyarakat, baik secara umum atau secara khusus, bila dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita akan mencoba untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, keutamaan dan kebinasaannya, keutamaan bagi mereka yang menegakkannya dan kebinasaan bagi mereka yang meninggalkannya. Juga akan disebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini agar jelas bagi kita betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah pada surah Ali Imran ayat 104. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaklah ada sekelompok umat, sekelompok manusia dari kalian kaum muslimin, yad'una ilal khair, yaitu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Apa itu orang-orang yang menyeru kepada kebaikan? Ikhwatal iman, yakni ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu orang-orang yang senantiasa memerintahkan manusia pada kebaikan kepada mencegah manusia dari keburukan. Allah katakan wa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah menggunakan kalimat fi'lul amri, menggunakan kalimat perintah wal takun, hendaklah ada di antara kalian. Maka zahir ayat ini adalah perintah. Hanya saja perintahnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Karena di sana wal takum minkum ummatun, ya, hendaklah ada sebagian manusia dari kalian, sebagian dari kalian, sebagian dari kita kaum muslimin. Berarti menunjukkan bahwa ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ada artinya apabila sebagian orang menegakkan ibadah tersebut, maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wal takum, ya, min kulli fardin, jadilah setiap individu, tidak, tapi fardu kifayah. Dan tidak ada keberuntungan bagi manusia, bagi kaum muslimin, kecuali menegakkan itu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah menyebutkan di ujung ayat ini wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Mereka orang yang menyuruh kepada kebaikan dengan memerintahkan manusia yang berbuat baik dan juga mencegah kemungkaran. Maka di sini ada keuntungan, di sini ada keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan Allah. Keberuntungan itu mendapatkan surga, keberuntungan itu mendapatkan ampunan Allah, keberuntungan itu dijauhkan dari neraka dan siksanya. Kita juga bisa melihat pada ayat yang lain. Ya, bisa lihat pada, masih dalam surat Ali Imran, pada ayat 113 sampai 114. Allah mengatakan laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Tidaklah sama dari kalangan ahlul kitab itu sekelompok umat yang menegakkan, yang melaksanakan apa, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala beberapa waktu di malam hari mereka, dan mereka sujud, artinya mereka salat. Yu'minuna billah. Kemudian sebagian ahlul kitab yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala beriman dengan benar. Di waktu malam mereka membaca ayat Allah dan mereka juga ibadah malam dengan salat-salat mereka. Kemudian Allah sebutkan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang memerintahkan manusia berbuat kebaikan dan mencegah manusia berbuat kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang segera dalam semua kebaikan. Wa ulaika minas salihin, maka mereka semua adalah orang-orang yang saleh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mempersaksikan seorang di dalam kebaikan, di dalam kesalehan semata-mata dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tapi kesalehan mereka juga ditambahkan dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena Allah mengatakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi persaksian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bahwasanya mereka orang-orang yang saleh tidak semata-mata karena keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka pada hari akhir, tidak semata-mata itu. Tapi juga karena mereka menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran dan mereka segera dalam kebaikan. Maka inilah orang-orang yang saleh. Kalau kita ingin saleh, dan orang-orang yang saleh adalah di antara kelompok yang masuk surga, dan itu satu-satunya kelompok yang mungkin kita bisa untuk menitinya, maka perhatikanlah ayat ini. Di mana orang saleh itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, tentu beriman dengan rukun iman yang 6, beriman dengan rukun Islam yang 5, ya. Kemudian mereka mencoba untuk amar ma'ruf nahi munkar pada dirinya dan pada orang lain. Kemudian mereka berusaha bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Maka mereka adalah orang-orang yang saleh. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat juga dalam surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan wanita satu sama lain, mereka adalah saling menolong atau sama lain saling berwala, saling loyalitas di antara mereka. Apa itu? Mereka adalah orang-orang yang menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran dan menegakkan salat. Jadi seorang yang beriman, karakteristiknya adalah mereka orang-orang yang cinta dengan saudaranya, memiliki loyalitas satu dengan yang lainnya, karena manusia, karena seorang muslim itu adalah kal jasil wahid, seperti satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis lain disebutkan kal bunyan, seperti satu bangunan. Maka satu sama lain harus saling merasakan kebaikannya. Di antara kebaikan itu adalah menegakkan yang baik dan mencegah kemungkaran dari sisi manusia. Subhanallah. Dan di antara kebaikan yang disebutkan dalam ayat ini adalah menegakkan salat. Memerintahkan manusia untuk senantiasa menegakkan salat, terutama salat 5 waktu, karena itu yang diwajibkan dan disepakati atas kaum muslimin. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini juga berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu ciri seorang yang beriman, baik dari laki-laki ataupun wanita. Lihat, kita lihat pada ayat yang lain Al-Maidah 78-79. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir. Orang-orang kafir terutama dari Bani Israel. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah katakan, "Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel 'ala lisani Daawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun." Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa demikian? Dalika bima asaw, karena apa yang telah mereka tentang dari nabi-nabi mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang yang melampaui batas. Apa di antaranya? Kenapa mereka menentang nabi-nabi mereka? Kenapa mereka melampaui batas pada nabi-nabi mereka? Allah katakan kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Karena mereka itu orang Bani Israel adalah orang-orang yang tidak mencegah orang lain dari kemungkaran yang mereka perbuat, ya, labisa ma kanu yaf'alun, dan itulah seburuk-buruk apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila suatu kelompok, bila seorang melihat kemungkaran, kemudian dia membiarkan kemungkaran itu tanpa ada pengingkaran sedikit pun, tanpa ada pengingkaran dalam hatinya yang paling kecil, maka saat itu kita adalah orang-orang yang dilaknat seperti Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Karena Allah mengatakan kanu yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak sama sekali mencegah untuk orang melakukan perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Di dunia kita pada hari ini terlalu banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Dan mungkin suatu negeri itu dibiarkan kemungkaran tersebut, bahkan mungkin didukung. Alih-alih kita mesti membuat manusia melakukan perbuatan kebaikan dan mencegah perbuatan yang keji, tetapi mungkin di suatu negeri yang baik dilarang, kemudian yang mungkar ditopang. Atau minimalnya mereka merasa nyaman dengan kemungkaran-kemungkaran, walau mereka tidak melakukannya, atau mereka membiarkan kemungkaran itu ada, ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum suatu kaum sebagaimana Allah hukum orang-orang terdahulu. Tidaklah wabah yang kita rasakan pada hari ini, mereka sudah ada di orang-orang zaman terdahulu. Tidaklah musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita berupa peperangan atau musibah alam yang lain, mereka sudah ada orang-orang terdahulu. Telah Allah timpakan kepada mereka dan mestinya kita bisa mengambil pelajaran dari semua kejadian. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat ini, umat Islam selalu dalam kebaikan. Dan memang Allah ciptakan umat Islam adalah umat yang baik. Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan umat ini, umat Islam, kecuali mereka adalah umat yang terbaik. Tetapi tidak semata-mata kita menjadi baik, melainkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kebaikan itu dengan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan kepada manusia, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita benar-benar menepati ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan dari seluruh umat yang ada. Dan ayat ini adalah ayat yang menghapus kemuliaan orang-orang Bani Israel. Bani Israel pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa lalu. Tapi setelah munculnya kaum muslimin, Allah keluarkan dengan ayat ini, maka menghapus semua keutamaan Bani Israel di atas orang-orang beriman. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah apabila seorang telah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan masyarakatnya menolak, masyarakatnya tidak mencintai kebaikan, apakah Allah akan timpakan kepada kita semua? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah ayat, yaitu pada ayat Al-A'raf 165, Allah Subhanahu wa taala membicarakan itu. Kita hanya memberikan peringatan kepada mereka. Dan bila mereka menolaknya, Allah Subhanahu wa taala bisa selamatkan kita dan Allah Subhanahu wa timpakan adab kepada mereka. Sebagaimana terjadi pada rasul-rasul. Walaupun sangat mungkin pada hari ini karena kita bukan rasul, kita akan mendapatkan musibah-musibah itu bersama mereka. Dalam surah Al-A'raf 165 Allah mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su'i wa akhadna alladziina dzalamu bi adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Allah katakan fala mana sumadu kirubi. Ketika mereka melupakan, melalaikan, tidak mengindahkan apa yang jadi peringatan kepada mereka. Anjayna alladziina hauna anisu, maka Allah selamatkan orang-orang yang mencegah mereka dari keburukan. Wa akhadhal ladziina dzalamu, maka kami akan jadikan kepada orang-orang yang zalim, orang yang menolak kebenaran itu, bi adabin ba'isin, dengan adab yang sangat keras. Bima kanu yafsukun, sesuai dengan apa yang mereka fasiki. Subhanallah. Maka ayat ini ikhwatal iman yang dirahmati Allah sebagai penenang bagi mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, maka perintahkan manusia berbuat kebaikan, cegah manusia berbuat keburukan. Terus demikian. Bila mereka menolak dan memberi aniaya kepada kita, maka ayat ini akan menyelamatkan kita. Allah akan selamatkan kita. Sebagaimana Allah selamatkan wali-walinya, ya, di masa lampau atau sekarang. Walaupun sangat mungkin kita juga bisa mati bersama mereka dengan azab itu. Karena kita bukan seorang nabi. Tapi ayat ini memberikan motivasi dan keyakinan pada kita kaum muslimin, terutama mereka yang garda terdepan dalam perbaiki umat. Ya. Allah katakan, "Anjayna alladziina nahawna anisu." Allah akan selamatkan mereka orang-orang yang mencegah kemungkaran. Subhanallah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat Al-Qur'an berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar dari kewajiban dan keutamaannya dan buruknya orang-orang yang meninggalkannya. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi fa illam yastati bi qalbihi wa dhalika adaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau seandainya dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu juga dengan tangan dan lisannya, maka hendaklah dengan hatinya dia ingkari. Karena hal itu adalah serendah-rendah iman. Maka hadis ini menunjukkan ikhwatal iman, mengingkari kemungkaran adalah wajib. Mengingkari kemungkaran adalah wajib. Ya, bagi setiap individu muslim, sesuai dengan kemampuannya. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, hukumnya wajib kifai. Hukumnya wajib kifayah. Tapi mengingkari kemungkaran adalah merupakan fardu ain setiap kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan tiga perkara. Ingkari kemungkaran dengan tangan, kalau enggak bisa dengan ingkari kemungkaran dengan kekuasaan atau dengan tangan, kemudian dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati. Berarti tidak ada yang keempat. Kalau tangan dan lisan mungkin kita tidak mampu. Tapi kalau hati, semua manusia punya kemampuan untuk mengingkari itu. Karena tak ada seorang pun bisa mengatur hati kita. Tak ada seorang pun bisa paksa hati kita. Karena ini yang tersembunyi. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka di sini disebut, amma inkarul qalbi falabuda minhu. Adapun mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka itu kewajiban yang harus ada. Kenapa demikian? Fa illam yunkir al-qalb dala ala dhahabil iman minhu. Karena bila imannya tidak mengingkarinya, maka ini menunjukkan telah pergi keimanannya, telah hilang keimanannya. Sebagaimana ya Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang berkata, halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lan yanha 'anil munkar. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah mendengar orang berkata, binasalah seorang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak memerintahkan yang baik dan tidak mencegah kemungkaran. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, halaka man lam ya'rif biqalbihi bil ma'ruf wal mungkar. Maksudnya, beliau menimpali ucapan orang tadi, celakalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya yang ma'ruf dan mungkar. Artinya, yang dimaksud binasa orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang dalam hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu di mana dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها. Jadi permisalan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti dan dengan orang yang melanggarnya, masalu qaumin raqibu safinatan fa asaba ba'dhum asfalaha wa'auraha wa syarraha. Ya. Jadi permisalan seorang, seperti permisalan seorang sebuah kaum yang mengendari sebuah safina, sebuah perahu. Sebagian mereka ada yang menempati di perahu itu di dek paling atas, ada di dek paling bawah. Dan dek yang paling bawah itu yang paling sulit dan yang paling buruk. Fasaba ba'duhum a'laha fakana allati fi asfaliha idza istaqau ma amaru 'ala man fawqa fa'adahum. Jadi orang-orang yang di bawah dek geladak paling bawah dalam sebuah kapal itu, apabila mereka ingin minum, maka mereka mesti naik ke atas, ke dek paling atas. Ya, dan tentu di sana akan menyakiti mereka, menyakiti orang yang di atas karena dia hilir mudik dan seterusnya. Dan juga mungkin akan dibentak dan seterusnya oleh orang-orang di atas. Faqalu, dan mereka orang yang di dek paling bawah mengatakan, "Lau hurikna fi nasibina kharqan fastaqayna minhu walam nu'di man fawqana." Jadi orang yang di dek paling bawah berkata di antara mereka, kalau seandainya kita bolongi saja lubang perahu ini, ya, karena kita langsung dapat air, air laut, kita akan mendapatkan air itu. Dan kita tidak perlu menyakiti orang-orang yang berada di dek paling atas. Maka Rasul mengatakan, fa'in tarakuhum wa amaruhum halaku jami'an wa in akhadu ala aidim najwan jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang di atas semua dan yang lainnya itu membiarkan orang ini melubangi perahu tadi, maka mereka akan binasa semuanya, tenggelam. Dan kalau mereka melarangnya, mencegahnya untuk melakukan itu, maka mereka selamat semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini permisalan orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dengan orang-orang yang melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya tidak mencegah orang-orang yang dalam kafal itu, jadi orang-orang yang ingin melubangi bagian bawah kafal dengan niatan yang baik, ingin tidak menyakiti orang di atas, dan dia akan mendapat bagiannya. Tapi dengan cara inilah kemudian binasa. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan hadis-hadis dan ayat yang semisal ini menunjukkan juga bahwa amar ma'ruf nahi munkar butuh ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar bukan dengan hanya dengan perasaan baik saja dan kesemangatan. Ya, nanti insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya kita akan sampaikan syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar agar amar ma'ruf nahi munkar kita itu adalah benar. Agar amar ma'ruf kita adalah mencegah orang dari kemungkaran, bukan justru semakin membinasakan. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'atsa Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Nabi mengatakan, tidaklah dari seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada sebuah umat atau pada sekelompok manusia sebelumku, kecuali bagi nabi itu ada umat dan ada penolong-penolong dan ada sahabat-sahabatnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala utus sebuah nabi dari orang-orang terdahulu sebelum nabi kita, kecuali nabi-nabi itu seperti nabi kita, yaitu mendapatkan sekelompok manusia, mendapatkan sahabat setia, gitu kan, dan mendapatkan penolongnya. Kemudian ya'huduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Umatnya, sahabatnya, dan penolong nabi itu adalah orang-orang yang setia mengamalkan sunnah-sunnah nabi itu. Dan mereka adalah orang-orang yang taat terhadap perintahnya. Jadi umat, hawariyun, ashab, itu cirinya adalah mencintai nabinya, membela nabinya, menjaga sunnahnya, dan tidak melakukan perbuatan ibadah kecuali dengan perintahnya. Itu baru umatnya nabi sepanjang sejarah. Kemudian nabi mengatakan, "Tsumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun." Kemudian setelah itu bergantilah generasi-generasi berikutnya dalam generasi yang panjang. Yaquluna, kemudian generasi berikutnya yang jauh dari orang-orang ini berkata, ya, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la ya'murun. setelah ganti generasi ke generasi berikutnya, mereka adalah orang-orang yang malayaf alu, mereka yakuluna malayaf alu, mereka adalah orang-orang yang berkata tentang kebaikan tapi mereka tidak berbuat, atau mereka orang-orang yang berbuat sesuatu tapi tidak sesuai dengan perintah. Jadi generasi berikutnya, generasi jauh dari sahabat Nabi ini, adalah orang-orang yang berkata tapi dia tidak beramal. Atau mereka orang yang beramal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Paman jahadahum biyadihi fawa mu'min. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berdakwah pada mereka, artinya amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, maka mereka orang yang beriman. Waman jahadahum biqalbihi fawa mu'min. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan hatinya, maka mereka beriman. Waman jahadahum bilisani fawa mu'min. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan lisannya, mereka adalah orang beriman. Walaysa wara dzalika minal imani habati khardalin, dan tidak ada lagi di belakang itu keimanan walau sebesar semut kecil atau biji atom pun. Artinya keimanan ditandai dengan mengingkari kemungkaran dengan tangan, mengingkari kemungkaran dengan lisan, yang paling rendah adalah mengingkari kemungkaran dengan hati. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang baik, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia penolong nabinya, sahabat nabinya, dan atau umat nabinya. Kita bukanlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita memang diciptakan di akhir. Tapi kita adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingin menjadi penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak menjadi penolongnya di masa hidupnya karena kita belum dilahirkan, jadilah penolong, ya, di masa sekarang dengan agamanya. Menolong Nabi itu bisa menolong dari mara bahaya mengenai fisiknya, atau juga yang bisa menjadikan mara bahaya bagi agamanya. Dan kita tidak mungkin menolong Nabi dengan fisiknya karena Nabi telah tiada. Tapi kita bisa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diajarkannya kepada para sahabatnya, menjaga petuahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Kalau engkau menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita umat Nabi. Jadilah kita penolongnya dengan cara menjaga agamanya, mensterilkan agamanya dari semua perbuatan yang telah dibuat oleh manusia pada hari ini berupa kebid'ahan, khurafat, tahayul, dan yang lain-lainnya. Sebagaimana orang terdahulu binasa, yaitu mereka orang-orang yang berani menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari si Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin pun tidak jauh daripada itu. Memang kaum muslimin tidak ada yang berani dan tidak sanggup untuk memasukkan Al-Qur'an. Tapi kaum muslimin juga memiliki, ya, perihal yang sama dengan orang-orang terdahulu yang telah binasa, yaitu sebagian kaum muslimin menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini boleh pada itu tidak boleh, makan ini adalah haram pada itu boleh, dan bersebarnya berbagai khurafat, kesyirikan, kebid'ahan. Ini bagian daripada kebinasaan, karena Nabi mengatakan kemudian berganti generasi, wa yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata sesuatu pada para yang tidak mereka kerjakan, atau mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Subhanallah. Maka ini perlu amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, menjelaskan kepada mereka hakikat ibadah, hakikat dakwah, hakikat dan seterusnya. Karena tidak setiap orang yang ingin kebaikan, yang ingin menakar amar ma'ruf nahi munkar itu di jalannya. Tidak setiap kita yang sudah sadar dengan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ini belum tentu dia di jalannya. Bahkan sebagian mereka melampaui batas di jalan ini, sehingga mereka pun binasa dengan semangatnya. Dan insyaallah ta'ala kita akan jelaskan secara detail tentang syarat-syarat atau jalan yang lurus jalan amar ma'ruf nahi munkar ini insyaallah dalam kesempatan berikutnya. Semoga nanti setelah penjelasan itu jelaslah bagi kita bagaimana cara beramar ma'ruf nahi munkar dan siapa yang berhak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini adalah fardu kifayah. Artinya tidak setiap orang ya punya kewajiban dan punya kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf dari kesalahan. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, kaum muslimin, terutama di masa-masa wabah ini. Janganlah tinggalkan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Terutama pada hari ini kita berjihad di rumah-rumah kita. Ya. Semoga ya, dan juga satu nasihat yang paling utama adalah bahwa hendaklah kita dalam segala sesuatu itu meminta kematian yang syahid. Ya, terutama dalam masa-masa seperti ini, karena kita mungkin akan dimatikan dengan wabah ini, dan bukan aib seorang mati dengan wabah ini. Karena kematian kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah meminta kematian syahid. Dan ini dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, man syahada ya. Apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man syahada barang siapa yang meminta kematian yang syahid dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan dia kematian syahid walau dia mati di ranjangnya. Balaghallahu manzilatash syuhada wa in mata fi firasyih. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini telah memberikan contoh bagaimana cara kita minta mati syahid. Dia dalam doanya mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa mautan fi biladi rasulik. Ya Allah, berikan kepada aku kematian yang syahid di jalanmu dan mati di negeri rasulmu. Ini di antara cara kita minta syahid kepada Allah. Minimal kita katakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, rezekikan kepada aku atau berikan kepada kematian yang syahid di jalanmu. Allahu ta'ala alam. Dan ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Di WA. Nah, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika masjid di kampung ana sudah menerapkan azan sallu fi buyutikum? Apakah azan-azan berikutnya juga harus seperti itu? Takutnya jika ana azan namun tidak seperti itu menimbulkan perselisihan antar warga, padahal di kampung ana situasi tidak terlalu parah, dan semoga jangan. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ikhwatal iman wahfilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adzan pada salat lima waktu dengan as-salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihalikum, ini telah ada dalilnya, telah ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mendapatkan kondisinya. Dan salat fi buyutikum itu banyak sebab-sebab yang menjadikan adzan ini dikumandangkan. Seperti karena hujan yang lebat, mungkin angin puting beliung, atau mungkin juga karena ada badai, dan yang lain sebagainya. Yang menjadi sulit dan berat kaum muslimin itu salat di masjid, maka dikumandangkanlah oleh muadzin. Di antaranya adalah lafaz as-salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihalikum. Ya. Nah, sekarang kita tidak mendapatkan angin yang kencang, musibah alam begitu ya, tidak didapatkan. Tapi kita ada wabah. Bagaimana, apakah ini bisa dikiaskan? Tentu ini bukan hanya dikiaskan, tapi ini kiasu aula. Kias yang lebih utama. Kalau hujan lebat saja tidak membunuh kita, kalau angin ribut saja tidak membunuh kita, itu dibolehkan oleh syariat untuk sholat di rumah, dan disunahkan untuk muadzin mengucapkan as-salatu fi buyutikum, maka wabah ini lebih utama. Maka wabah lebih utama, karena ini bisa menjadi terjangkit, dan kita bisa mati dengan itu, bahkan tidak hanya mati kita, tapi kita bisa mewabahkan ini ke orang lain. Dan Islam mengajarkan tidak boleh membahayakan diri dan diri orang lain. Maka fatwa ulama baik dalam negeri ataupun negeri sudah sama, hendaklah salat di rumah-rumah kita. Kemudian ke pertanyaan tadi, apakah saya harus adzan as-salatu fi buyutikum? Mestinya iya. Karena kita mesti taat kepada penguasa. Nah, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Ya. Maka penguasa kita dan ulama kita, juga ulama luar negeri, telah memfatwakan agar kaum muslimin menutup masjid-masjid mereka, bukan karena tidak boleh, tapi mencegah mara bahaya dalam waktu tertentu. Jadi, dan juga dalam kaidah fikih atau usul fikih disebutkan disebutkan bahwa kemadaratan itu lebih didahulukan daripada membuat kemaslahatan. Ya. Jadi kita masih menggunakan kaidah-kaidah agama sehingga tidak keliru dalam menyikapi hal ini. Ya. Nah, ini penting. Kemudian apakah saya harus adzan itu, kemudian sholat di rumah, padahal di tempat saya tidak terlalu parah? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbaik adalah kita sholat di rumah. Kenapa? Karena kita menepati waktunya. Kemudian telah dipatwakan oleh ulama luar dan dalam negeri. Kemudian kita taat kepada penguasa. Sholatlah di rumah-rumah kita, bukan di masjid-masjid pada saat ini. Walaupun kita menganggap bahwa kita tidak terlalu parah, berarti di sana ada keparahan. Dan ingat, mendahulukan ya kemadaratan, mencegah kemadaratan ya lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Di sana salat lima waktu kebaikan, tapi mudaratnya ada, maka dicegah terlebih dahulu. Itu maksudnya. Dan juga ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya pencegahan itu sebelum terjadi. Tidak dikatakan pencegahan kalau seandainya setelah terjadi. Kalau antum ingin pencegahan, cegah jangan ada interaksi dengan orang lain. Kita tidak tahu siapa yang terjangkiti. Mungkin kita terjangkiti, kan kita tidak tahu juga. Maka ketidaktahuan itulah kita dianjurkan untuk ya salat di rumah. Dan fatwa ulama tidak mungkin keliru. Karena Allah mengatakan, "La tastami ummati ala dhalal." Tidak mungkin umat itu bersepakat di atas kesatan, dan ini fatwa dalam dan luar negeri. Ulama kita telah memfatwakan yang sama. Maka himbauan saya kepada kaum muslimin, taatilah para ulama kita, taatilah para penguasa kita dalam hal-hal semacam ini. Tidak ada kebijakan yang diambil kecuali kebijakan mereka. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini, dan tidaklah Allah mengangkat wabah ini kecuali dulu daripada perbuatan-perbuatan manusianya. Tidak cukup kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian kita tidak menempuh jalannya. Tidak demikian. Tidaklah Allah akan mengangkat wabah ini, melainkan juga daripada apa? Usaha kaumnya. Usaha manusianya. Karena Allah mengatakan, la yughayyirullahu biqaumin ma yughayyir bi anfusihim. Allah tidak akan rubah dan sesuatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala keburukan, termasuk keburukan wabah ini. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menimpakan sebuah keburukan dengan keburukan semata, melainkan ada kebaikan-kebaikan yang ada dalamnya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari wabah ini. Kita semakin mendekat kepada Allah. Mungkin kita melakukan perbuatan yang dulu tidak pernah dilakukan. Mungkin kita bisa meninggalkan perbuatan yang tidak bisa kita tinggalkan sebelumnya. Tapi wabah ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, Ya, musibah yang mendekatkan diri kita, satu musibah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu jauh lebih baik dari banyaknya kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita dimatikan, semoga Allah matikan kita dalam kematian yang syahid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Ya subhanaka walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.